Apa hukum menggunakan susuk emas ataupun barang kosmetik campur dengan emas? Maknanya kalau emas itu emas sungguh tu, maka hukumnya haram. Tak boleh. Nah, dengar sini orang puang. Orang perempuan ni, dia semua comel belaka. Walaupun kita tengok tak comel, ada orang tengok dia comel, betul tak? Nampak pandangan mata kita sama tak? Tak sama. Di sisi Allah, comel belaka. Dalilnya, perempuan-perempuan hak Afrika. Tengok dalam TV, National Geographic. Nah, hak tribe, suku kaum Afrika, hitam macam ke? Bukan kata. Kita nak take over lagi, makna kita tak yakin kita cantik. Betul tak? Ha, dah. Bila tak yakin, orang yang tidak bersyukur. Tak payah. Perempuan yang cantik ialah perempuan yang disebut cantik oleh suaminya. Bukan oleh orang lain. Nah, ke tak betul? Kita bakal comel, suami kita. Awal pun, saya tengok macam kuda. Nampak? Ha. Faham? Tapi bila suami dia cuba uji lawanya, comelnya, seronok tak? Tu yang terbaik. Orang lain puji ada makna tak? Tak ada makna. Ini susuk-susuk emas apa? Mula lawa dah. Orang pun lawa dah. Tuhan buat. Ujung rambut sampai ujung kaki. Ada kelebihan masing-masing. Faham? Orang lelaki dia, dia bukan lawa. Dia kuat. Dia tak ada lawa. Nak? Kalau ada pun insin. Jarang insin macam saya. Dah. Orang lelaki tu awi kuat. Orang puan lawa. Nah, sebab tu orang puan tak ada kerja-kerja. Jarang orang puan kerja. Akak berah, akak mozek. Kau trailer. Trailer berarti tiga orang puan. Awet tu tunggu. Apa buat turun mozek? Ha, tu kerja orang lelaki. Nah, orang puan tuan buat comel dah. Tak payahlah susuk-susuk. Dah tak boleh make up? Boleh. Bukan tak boleh. Tapi wala yubdi nazina tahunna illa libu'ulatihinna. Jangan kamu pertontonkan kecantikan make up kamu, gaya kamu, gedih kamu, mulut itik kamu. Faham tak? Kelebihan lebih-lebih-lebih sangat ni tak? Illa melainkan untuk suami-suamimu. Untuk suami kita. Nah. Jadi bila suami kita dah kahwin dengan kita, comel dah tu. Nak? Dah obuh make up pun comel dah. Tapi kalau nak make up juga, bagus. Untuk suami kita. Nah, kalau boleh biar tiga ici ni bibir. Congek naik gitu. Tak apa? Nak? Untuk suami. Siapa cakap pun jadi sengar. Tak apa? Gicu tu tebal. Makan nasi abang. Faham tak? Bapa pun cakap, gicu tebal. Gicu. Tak ada masalah untuk suami. Yakinlah orang perempuan, eh? Tua muda pun cantik belaka. Eh? Tu orang perempuan. Kelebihan dia, tuan buat, cantik. Orang lelaki kelebihan dia, kuat, gagah, berani. Nak? Perempuan ni macam kereta Ferrari. Kereta Ferrari ni, kalau dia, kita beli sutik, nak beli Ferrari baru. Ya, beli. 2.8 juta. Nak? Adakah kita kena wagi ke apa benda ni, kedai pula, wagi Subang pula, nampak, neh, kena wagi Sunway pula, Ferrari, baru beli kemarin nak wagi Sunway, apa, set mirror pula awak, aku tengok lawak, set mirror kancil, tukar, ada tak? Tak ada, ada tak kau beli Ferrari baru, lepas tu dia kena letak stripe pula, apa, tak lawak, bu stripe, tak payah, complete set, semuanya seksi belaka. Grey depan seksi, side mirror seksi, steering seksi, Hong tak usah cakap ah. Dah, bumper belakang seksi, spoiler seksi, ring seksi. Betul tak? Enjin pun seksi habis. Itulah orang puan. Nah, orang puan gitulah. Rambut lawa, hidung lawa, mulut lawa, tekok lawa, bau lawa, perut lawa. Punggung tak usah cakap lah. Perut lawa, kaki lawa, lawa pula pasal dia Ferrari. Nah, orang lelaki. Lori. Dia ada gitu. Ni gagah gitu. Nah, lawa tak ada. Ha. Tak sungguh. Mak tu kalau kita bawa Ferrari, kita parking di mana-mana pun kampung, mesti ada orang tengok. Faham tak? Orang akan kumuh. Berarti buat apa? Kumuh apa amat? Ferrari. Kau tengok. Oh. Buat apa orang kumuh amat? Kau tengok lori. Kalau tengok lori. Nah, ha, jadi apa tak ayalah. Siapa haram, siapa kena laknat. Nah, berhias sedikit di luar rumah, balik rumah, over terus. Tak apa. Nah, biar belang muka pun tak apa macam rimah kau. Nah, untuk suami kita. Nah, sini air sini blusher. Pink. Nah, sini merah kuning. Hijau. Atas ni merah. Sini biru. Sini putih tiga. Apa itu? Tak ada masalah. Untuk suami kita, deh. Ah, boleh.